Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 127. Kitab Adab Berkasih-Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab ketiga, lanjutan dari sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjauhkan dari jalan kaum muslimin suatu yang menyakitkan mereka, niscaya dituliskan oleh Allah baginya dengan perbuatan itu suatu kebajikan. Dan barang siapa dituliskan oleh Allah baginya kebajikan, niscaya diwajibkan Allah baginya surga. Diriwayatkan Ahmad dari Abi Darda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada halal bagi orang Islam mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Diriwayatkan Ibnul Mubarak dari Hamzah bin Ubaid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada halal bagi muslim menakutkan atau merisaukan sesama muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benci yang menyakitkan orang mukmin. Arabi bin Hudsain berkata, manusia itu ada dua, orang mukmin, maka janganlah engkau menyakitinya, dan orang bodoh, maka janganlah engkau memperbodohkannya. Dan setengah dari hak muslim ialah bahwa ia merendahkan diri kepada tiap-tiap muslim dan tidak menyombongkan diri kepadanya. Sesungguhnya Allah tiada menyukai tiap-tiap orang muslim yang menyombongkan dan membesarkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadaku, bahwa merendahkan dirilah kamu, sehingga tiada menyombong seseorang terhadap seseorang. Diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Majah. Kemudian jika menyombongkan kepada orang lain, maka hendaklah ia menanggungnya. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. Surat Al-A'raf ayat 199. Dari Ibnu Abi Aufa, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merendahkan diri kepada tiap-tiap muslim, tidak berkeras arang dan tidak menyombong bahwa berjalan kaki bersama perempuan janda dan orang miskin, lalu beliau menunaikan keperluannya. Diriwayatkan An-Nasa'i dan Al-Hakim. Setengah dari hak muslim ialah bahwa tidak mendengar apa yang disampaikan orang oleh sebagian orang kepada sebagian yang lain. Dan tidak disampaikan oleh sebagian mereka apa yang didengarnya dari sebagian yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada akan masuk surga orang yang bertingkah laku seperti lalat merah atau membawa berita dari orang ke orang. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah. Al-Khalil bin Ahmad berkata, barang siapa membuat namimah atau menyampaikan berita tentang orang lain kepada engkau, niscaya ia akan berbuat namimah terhadap engkau. Dan barang siapa menyampaikan kepada engkau tentang hal orang lain, niscaya ia akan menyampaikan kepada orang lain tentang hal engkau. tengah dari hak muslim ialah bahwa tidak melebihkan, tidak tegur-menegur terhadap orang yang dikenalnya di atas 3 hari, manakala ia telah marah kepada orang itu. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada halal bagi orang muslim tidak menegur saudaranya di atas 3 hari, di mana keduanya itu bertemu, lalu yang ini berpaling muka, dan yang itu berpaling muka. Dan yang terbaik dari keduanya ialah yang memulai salam. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memaafkan orang Islam dari kesalahannya, niscaya ia dimaafkan oleh Allah pada hari kiamat. Diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim. Berkata Akramah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Yusuf bin Ayub bin Yakub, dengan kemaafan engkau kepada saudara-saudara engkau, niscaya aku tinggikan sebutan engkau pada 2 negeri, atau negeri dunia dan negeri akhirat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tiadalah sekali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdendam hati untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali karena melanggar kehormatan Allah, maka beliau menaruh dendam karena Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiada dimaafkan oleh seseorang dari suatu kezaliman, melainkan ditambahkan kemuliaan oleh Allah baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang dengan bersedekah, dan tidaklah ditambahkan oleh Allah akan seseorang dengan memaafkan, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan ia ditinggikan oleh Allah. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Setengah dari hak muslim ialah bahwa berbuat baik kepada tiap-tiap orang yang sanggup ia berbuat baik kepadanya, sekedar kesanggupannya, ia tidak membeda-bedakan antara keluarga dan bukan keluarga. Ali bin Husain meriwayatkan dari bapaknya, dari neneknya radhiyallahu anhu, di mana neneknya itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah yang baik kepada keluarganya dan yang bukan keluarganya. Jikalau engkau memperoleh keluarganya, maka itulah keluarganya. Dan jikalau engkau tidak memperoleh keluarganya, maka engkaulah keluarganya. Dan dari neneknya, Ali radhiyallahu anhu, dengan isnadnya mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kepada akal, sesudah agama, kepala akal sesudah agama ialah berkasih kasihan kepada manusia dan berbuat baik kepada tiap-tiap orang baik dan orang jahat. Diriwayatkan At-Tabarani, Al-Qurtubi dan Abu Naim. Abu Hurairah berkata, tiada seorang yang berpegang tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menarik tangannya, sehingga adalah orang itu yang melepaskan tangannya lebih dahulu. Dan tidaklah kelihatan lututnya yang keluar dari lutut orang yang duduk bersama dengan beliau. Dan tidak adalah seseorang yang berbicara dengan beliau, melainkan beliau menghadap kepadanya dengan wajahnya. Kemudian beliau tidak berpaling dari orang itu, sehingga selesailah orang itu berbicara. Diriwayatkan At-Tabarani dengan setengah dari hak muslim ialah bahwa tidak masuk ke tempat seseorang daripada mereka kecuali dengan seizinnya, bahkan meminta izin itu sampai 3 kali. Jikalau tidak diizinkan, niscaya pergilah ia. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meminta izin itu 3 kali. Pertama, diperhatikan oleh yang punya rumah akan orang yang meminta keizinannya. Kedua, yang punya rumah menyediakan tempat duduk yang layak dan sebagainya. Dan ketiga, yang punya rumah itu mengizinkan masuk atau menolaknya. Diriwayatkan Ad-Daruqutni. Setengah dari hak muslim ialah bahwa bertingkah laku terhadap semua orang dengan tingkah laku yang baik atau akhlak yang baik dan bergaul dengan mereka menurut jalannya. Sesungguhnya, jika bermaksud mempertemukan orang bodoh dengan ilmu, orang buta huruf dengan pemahaman, dan orang bisu dengan keterangan, niscaya menyakitkan dan merasa sakit. Tengah dari hak muslim ialah bahwa menghormati orang tua-tua dan menyayangi anak-anak kecil. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua dari kami dan tidak menyayangi orang kecil dari kami. Diriwayatkan At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah daripada mengagungkan Allah ialah memuliakan orang tua muslim. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Musa Al-Ashari. Setengah dari kesempurnaan memuliakan orang-orang tua ialah tidak berkata-kata di hadapan mereka melainkan dengan seizinnya. Jabir berkata, telah datang utusan suku Junaihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bangunlah seorang pemuda mereka berbicara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai, manakah orang tua?" Pada suatu hadis tersebut, tiadalah seorang pemuda memuliakan akan orang tua, melainkan ditakdirkan Allah umurnya seperti orang tua yang dimuliakannya. Dan ini adalah berita gembira dengan lamanya hidup. Maka hendaklah diperhatikan. Maka tidaklah memperoleh taufik untuk memuliakan orang-orang tua, kecuali orang yang ditakdirkan Allah dengan panjang umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kiamat itu datang sehingga adalah anak itu kasar, hujan itu kemarau, orang hina berlimpah ruah, orang mulia amat berkurang, anak kecil berani terhadap orang besar dan orang hina terhadap orang mulia. Diriwayatkan Al-Kharati dari Aisyah dan At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Berlemah lembut dengan anak-anak kecil adalah termasuk adat kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Al-Bashar dari Anas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari perjalanan jauh. Lalu beliau berjumpa oleh anak-anak. Maka beliau berdiri di hadapan mereka. Kemudian menyuruh anak-anak itu, lalu mereka mengangkatkan dirinya kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan di antara mereka itu ke hadapannya dan ke belakangnya dan menyuruh sahabat-sahabatnya menggendong sebagian dari anak-anak itu. Kadang-kadang anak-anak itu kemudian membanggakan diri, sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, "Aku dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapannya dan engkau dibawa ke belakangnya." Dan sebagian anak-anak itu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya membawa engkau ke belakang mereka. Diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Ja'far. Dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anak kecil supaya beliau berdoa kepadanya dengan barokah dan memberi namanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil anak kecil itu lalu meletakkannya pada pangkuannya. Mungkin anak itu kencing. maka berteriaklah setengah dari orang-orang yang melihatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu putuskan kencing anak kecil itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan anak kecil itu sampai habis kencingnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan doanya kepada anak kecil itu dan menamakannya, serta menyampaikan kegembiraan keluarganya kepada anak kecil tersebut, supaya mereka itu tidak melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak senang dengan air kencing anak itu. Maka ketika mereka itu telah pergi, barulah Nabi membasuh kainnya. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Setengah hak Muslim ialah bahwa ia berada dalam keadaan gembira, bermuka jernih, bersemangat, persahabatan dengan segala lapisan manusia. Nabi bersabda, tahukah kamu siapakah yang diharamkan neraka kepadanya? Para sahabat itu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, neraka itu diharamkan kepada orang yang lemah lembut, mudah dalam pergaulan, menyenangkan dan bersemangat kekeluargaan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang mudah dalam pergaulan, yang bermuka manis. Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad. Setengah para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya setengah daripada yang mewajibkan pengampunan dosa ialah memberi salam dan bagus pembicaraannya. Diriwayatkan Ibnu Abi Saiban, At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Hani bin Yazid. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya kebajikan itu sesuatu perkara yang mudah, muka yang jernih dan perkataan yang lemah lembut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan sebelah biji tamar. Barang siapa tiada memperolehnya, maka dengan perkataan yang baik. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Uda bin Hatim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam surga banyak kamar, yang kelihatan luarnya dari dalamnya, dan dalamnya dari luarnya. Lalu seorang Arab dusun bertanya, untuk siapakah kamar-kamar itu, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk orang yang membaguskan perkataan, memberikan makanan kepada fakir miskin, dan mengerjakan sholat pada malam hari, sedang orang-orang lain tidur. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ali. Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, aku wasiatkan kepadamu bertakwa kepada Allah, benar pembicaraan, menepati janji, menunaikan amanah, meninggalkan khianat, menjaga tetangga, mengasihani anak yatim, lemah lembut perkataan, memberi salam, dan merendahkan sayap atau merendahkan diri, tidak sombong. Diriwayatkan Al-Kharaiti dari Abu Naim. Anas radhiyallahu an berkata, datang seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, aku mempunyai hajat padamu. Dan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang daripada sahabatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, duduklah pada sudut manapun dari jalan itu. dan yang engkau kehendaki. Akan aku duduk untuk keperluanmu itu. Wanita itu pun berbuat seperti yang disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk mengurus keperluan wanita itu sehingga selesailah keperluannya. Diriwayatkan Muslim dari Anas. Wahab bin Munabbih berkata bahwa seseorang laki-laki dari Bani Israel telah berpuasa selama 70 tahun. Ia berbuka pada tiap-tiap 7 hari. Maka orang itu bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya bagaimana setan itu menipu manusia. Tatkala telah lama yang demikian, tetapi belum juga diperkenankan oleh Allah doanya, lalu ia berkata, jikalau aku melihat kepada kesalahanku dan dosaku, antara aku dan Tuhanku, maka sesungguhnya adalah yang demikian lebih baik bagiku daripada aku, daripada yang aku minta itu. Maka Allah Ta'ala mengutuskan kepadanya malaikat. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus aku kepadamu dan dia berfirman kepadamu. Sesungguhnya perkataanmu yang kamu ucapkan itu adalah lebih aku sukai daripada apa yang telah lalu daripada ibadahmu. Dan sesungguhnya Allah telah membuka matamu. Maka lihatlah. Lalu orang itu melihat. Maka tiba-tiba tentara iblis telah mengelilingi bumi sehingga tiada seorang pun manusia melainkan setan-setan berada di sekelilingnya seperti serigala. Lalu orang itu berdoa, wahai Tuhan, siapakah yang dapat terlepas dari ini? Allah berfirman, orang warok yang lemah lembut. Tengah dari hak Muslim ialah bahwa ia tiada berjanji dengan seorang Muslim dengan suatu perjanjian, melainkan ia akan menepati janji itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janji itu suatu pemberian. Al-idatu atiyah. Al-idatu dainun. Janji itu hutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara itu pada orang munafik. Apabila berbicara, ia dusta. Apabila ia berjanji, ia menyalahi janji. Dan apabila diserahkan amanah, ia berkhianat. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara, barang siapa ada padanya tiga perkara itu, maka dia itu orang munafik. Meskipun dia mengerjakan puasa dan sholat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang tiga perkara di atas tadi. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Setengah dari hak Muslim ialah bahwa ia memberi keinsafan kepada manusia dari dirinya. Ia tidak mendatangi mereka kecuali dengan yang disukainya untuk didatangi orang kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sempurna keimanan seorang hamba itu sehingga ada padanya tiga perkara. Berbelanja daripada kebijikan rezekinya, insaf dari keadaan dirinya, dan memberi salam. Diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, barang siapa suka supaya dijauhkan dari neraka dan masuk surga, maka hendaklah ia didatangi kematian. Di mana ia mengaku bahwa tiada yang disembah selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Dan hendaklah ia mendatangkan kepada manusia apa yang disukainya untuk didatangkan kepadanya. Diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Amir bin Al-As. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Abu Darda, baguskanlah bertetangga dengan orang yang bertetangga dengan kamu. Niscaya kamu adalah orang mukmin. Dan cintailah bagi manusia akan apa yang kamu cintai bagi dirimu sendiri. Niscaya adalah kamu orang muslim." Diriwayatkan Al-Qaraiti. Al-Hasan berkata, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Adam alaihissalam dengan empat perkara. Dan Allah Ta'ala berfirman pada yang empat perkara itu, mengumpulkan pekerjaan bagimu dan bagi anakmu. Satu bagiku, satu bagimu, satu antaraku dan kamu, dan satu antaramu dan manusia yang lain. Adapun yang bagiku, ialah engkau menyembah akan aku dan tiada mempersekutukan aku dengan sesuatu. Adapun bagimu, maka amalanmu yang akan aku beri balasannya adalah yang lebih kamu berhajat kepadanya. Adapun yang diantara aku dan kamu, maka haruslah kamu mendoa dan aku akan memperkenankannya. Dan adapun yang diantara kamu dan manusia yang lain, maka kamu berteman dengan mereka dengan cara yang kamu sukai mereka menemani kamu. Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah Ta'ala dengan menanyakan, "Wahai Tuhanku, manakah kiranya hambamu yang lebih adil?" Allah Ta'ala berfirman, "Orang yang insaf dari hal dirinya." Tengah dari pada hak muslim, ialah bahwa ia menambahkan memuliakan orang yang sikap dan pakaiannya menunjukkan kepada tinggi kedudukannya. Maka ia menempatkan orang menurut kedudukannya. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berada dalam suatu perjalanan. Lalu ia turun pada suatu tempat dan meletakkan makanannya. Maka datanglah seorang peminta-minta. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Berikanlah kepada orang miskin ini potong roti." Kemudian datang seorang laki-laki dengan berkendaraan. Lalu Aisyah berkata, "Undanglah orang itu makan." Maka orang yang menanyakan kepada Aisyah, "Engkau berikan kepada orang miskin dan engkau undang orang kaya ini?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menempatkan manusia pada tempat-tempat di mana kita tidak boleh tidak menempatkan mereka pada tempat-tempat itu. Orang miskin ini rela dengan sepotong roti. Dan kejilah kita apabila memberikan kepada orang kaya ini di dalam bentuk yang demikian, sepotong roti." Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebagian rumah-rumahnya. Lalu datanglah kepadanya para sahabat, sehingga padatlah tempat itu dan penuh sesak. Maka datang Jarir bin Abdullah al-Bajli. Ia tidak memperoleh tempat lagi. Lalu ia duduk di pintu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melipatkan kain selendangnya atau kain penutup badannya. Kemudian melemparkannya kepada Jarir. Seraya bersabda, "Duduklah di atas kain itu." Lalu Jarir mengambil kain selendang itu dan meletakkannya pada mukanya, memeluknya dan menangis. Kemudian melipatkannya dan menyerahkannya kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Tidaklah aku akan duduk di atas kainmu. Kiranya Allah memuliakan kamu sebagaimana kamu memuliakan aku." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke kanan dan ke kiri, kemudian bersabda, "Apabila datang kepadamu orang mulia dari satu kaum, maka muliakanlah dia. dirawikan Al-Hakim dari Jabir.